كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua ayat ini, ayat yang ke-274 dan 275 dari surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada kita tentang infak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar." Dan adapun orang-orang yang mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil-laili wan-nahar, di siang dan malam, sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, terang-terangan biasanya para ulama mengatakan seperti zakat, agar supaya terhindar kita dari tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan buruk orang terhadap kita dalam masalah mengeluarkan zakat. Seperti perkara wajib yang lainnya, biasanya juga itu memang harus dinampakkan agar supaya tidak ada orang yang menuduh kita tidak menunaikannya. Seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini kita lakukan secara berjamaah, nampak orang lain mengatakan si fulan ada, si fulan, si fulan, masya Allah, nampak dia melakukan sholat. Tapi di sana juga ada sholat-sholat yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum, seperti sholat malam. Barakallahu fikum, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan infak juga demikian. Ketika seorang terbiasa memberi siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sehingga ini merupakan sajiahnya dia. Sajiah itu kebiasaan, sehingga menjadi sifat bawaan, senantiasa mudah gampang untuk memberi, mudah gampang untuk membantu orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang seperti ini, tentunya kita ulangi lagi, dari hasil usaha yang halal, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dalam menginfakkannya, kemudian di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tempat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mengungkit-ungkit pemberian itu dan tidak menyakiti hati orang yang diberi. Maka ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini ikhlas siang dan malam, dia tidak menentukan, barakallahu fikum, pokoknya ada kesempatan untuk dia memberi, dia memberi. Ada kesempatan untuk dia membantu, dia membantu. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. sirraw wa alaniyah, terang-terangan atau rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi. Maka untuk mereka, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka. Masya Allah. Pahala untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lipat gandakan pahala untuk mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka untuk apa yang mereka datangi di hari kiamat. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa khawatir dengan apa yang mereka tinggalkan. Barakallahu fikum. Tidak merasa khawatir dengan apa yang mereka tinggalkan. Perumpamaannya, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengirim harta bendanya dari hasil usahanya di dunia ini untuk dia bangun di suatu tempat. Bentuk sederhananya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ketika orang mencari rezeki, mengumpulkan harta, harta-harta itu dia dahulukan untuk akhiratnya. Dia bangun rumah di sana. Ibarat kalau di dunia ini dia kumpul harta, kemudian dia bangun di suatu tempat, bangun rumah, beli tanah, segala sesuatunya. Ada saatnya dia akan berpindah dari tempatnya ini sekarang ini, rumah ini, dengan rumah yang telah dia bangun tadi. Barakallahu fikum. Dia bangun di sana dengan mewah, dengan bagus, indah. Tapi saatnya berpindah dengan lapang dada, la khaufun alaihim, tidak ada yang dia khawatirkan. Tapi seperti orang yang mau berpindah, tidak tahu mau pindah ke mana. Mau pindah, tidak tahu mau pindah ke mana. Tidak ada sesuatu yang telah dia persiapkan untuk kepindahannya. Begitu disuruh pindah, tapi bingung mau pindah ke mana. Tetapi ketika dia telah membangun di suatu tempat bangunan-bangunan yang indah dari hasil usahanya sekarang, maka begitu disuruh pindah, dan mesti pindah, maka dia pindah dengan apa? Dengan senang hati dia mendatangi sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan juga tidak bersedih dengan apa yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Perumpamaan sederhananya seperti itu. Baik. Ada tempat untuk dia berpindah karena dia telah mempersiapkan untuk itu. Baik. Masya Allah. Maka Allah SWT mengatakan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baik. Di sini falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pahalanya dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan merasa khawatir, takut. Dan juga tidak akan pernah merasa sedih. Tidak takut apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang, tidak sedih dengan apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Ini balasan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak cucu Adam mengatakan hartaku, hartaku. Baik, ini punya saya, itu juga punya saya, yang sana juga punya saya, yang ini juga punya saya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Adakah yang kau miliki wahai anak cucu Adam? Tidak ada yang kau miliki kecuali apa yang kau makan sampai habis, apa yang engkau pakai sampai usang dan apa yang engkau ajukan untuk akhiratmu. Apa yang engkau majukan untuk akhiratmu. Baik. Kita majukan untuk akhirat kita. Itulah hak milik kita sesungguhnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuk beliau bagi-bagi. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal baqiya syai?" Baik. Apakah tersisa sesuatu dari daging kambing kita? Kata Rasul, kata para sahabat atau keluarga beliau, "Ma baqiya illa fakhiduhu ya Rasulullah." Tidak ada yang tersisa kecuali satu pahanya untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baqiya kullu syai' illa fakhiruhu." Baik. Sudah tertinggal semuanya untuk kita kecuali pahanya. Baik. Ini cara memandang sesuatu dari sisi yang berbeda. Ketika Rasulullah SAW bertanya, bagaimana? Masih adakah? Sudah tidak ada semuanya Rasulullah, sudah habis kita bagi. Barakallahu fiik. Yang tertinggal yang punya kita ini yang kita makan. Kata Rasulullah SAW, yang tertinggal menjadi punya kita itu yang kita bagi-bagi itu. Kecuali ini. Masya Allah. Ini cara memandang dengan cara pandang yang syar'i. Barakallahu fikum. Pandangannya pandangan ke akhirat. Masya Allah. Apa yang ada sekarang ini ya, begitu kita mati sudah milik orang secara otomatis. Mau tidak mau harta warisan akan dibagi-bagi. Masya Allah. Itu tentang masalah infak fi sabilillah. Sebelum kita meninggal dunia tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelum wa amfiku ya ayyuhallazina amanu qul la ilaha illallah. Baik. Min qabli ayyati yaumun. Wa amfiku. La ilaha illallah. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun. La bai'um fihi min qabla ayyati yawmun. Min qabla ayyati ahadakumul maut. Wa ambiku tayyib mimma razaqnakum min qabla. Ya ayuhal ladhina amanu ambiku mimma razaqnakum min qabla ayyati yawmun. La bai'um fihi wa la khul. Min qabla ayyati yawmun. Min qabla ayyati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Baik, wahai orang-orang yang beriman, impakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Baik. Yang akhirnya orang hanya bisa mengatakan laula akhartani, wahai Rabbku, seandainya engkau tangguhkan kematianku ke waktu yang akan datang, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Harapan untuk ditangguhkan kematian untuk apa? Untuk bersenang-senang? Bukan. Baik. Harapan untuk ditangguhkan kematian sekedar untuk berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita membiasakan berinfak. Barakallahu fikum. Walaupun cuma sedikit. Sehingga ini menjadi kebiasaan hidup kita. Karena itulah hak milik kita sesungguhnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah riba. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba," adapun orang-orang yang memakan riba. Dia meribakan uangnya. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbanyak. Dia ngutangkan uang untuk dia mendapatkan hasil dari utangan itu. Barakallahu fikum. Rubak, riba, renten atau apapun namanya, dia maunya seperti itu. Baik. Nambah kelihatannya. Tapi sebenarnya dia menghilangkan barokah dan akan berujung dengan pailit, dengan kekurangan. Baik, beda dengan sedekah. Sedekah nampaknya berkurang. Nampaknya berkurang dari harta yang kita miliki, kita infakkan, kita sedekahkan. Tapi pada hakikatnya akan bertambah. Bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah harta kita. Barakallahu fikum. Dengan diberikannya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin barakallahu fikum kita bersedekah berinfak, semakin lapang dada kita. Semakin senang, bahagia ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Ini kalau sudah kita terbiasa dengannya dan Allah mudahkan untuk kita berbagi dan memberi. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat al-bukhl, semakin dia berusaha untuk berimpak, semakin sempit dada dia. Tapi perhitungannya sangat ketat dan dia ditakut-takuti oleh syaitan. Maka di sini Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Adapun orang-orang yang memakan riba. Taib. Karena riba ini dilaknati orang yang bukan hanya orang yang merentenkan. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah Subhanahu wa taala melaknati akila riba, yang memakan riba, yang meribakan uangnya. Dan dia mengambil dari situ riba. Dia makan. Baik. Dia pakai. Barakallahu fikum. Jangan ada mengatakan, oh anak tidak makan, anak cuma beli motor. Sama saja. Cuma kebanyakannya yang namanya harta itu ya dipakai untuk makan. Yang paling pokoknya. Kan demikian. Setelah itu kalau ada lebihnya, dia akan memanfaatkan di tempat yang lain. Maka Allah SWT hanya menyebutkan masalah-masalah makan. Baik. Dipakai beli tanah, dipakai beli rumah, hasil ribanya tetap barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Alladzina yakuluna riba, yang memanggil, yang memakan riba. Ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwa pokoknya mengambil riba itu sudah diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang untuk mengambil riba. Baik. Riba ini hampir barakallahu fikum menyentuh sisi kehidupan setiap kita, barakallahu fikum. Baik, sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak terasa, kita telah masuk ke area ini. Barakallahu fikum. Begitu kita buka rekening tabungan, satu bulan berjalan sudah ada ribanya. Barakallahu fikum. Walaupun cuma 2000 perak, 5000, 25000 per bulannya. Barakallahu fikum. Tertulis itu riba atau bahasa kerennya sekarang itu bunga. Bunga 25000, 10000. Nah, kita. Semakin banyak uang yang kita tabung, simpan di situ ya, semakin banyak juga bunga bunganya. Ini bukan hak milik kita. Harus kita keluarkan dan bukan punya kita. Itulah riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba nanti di hari kiamat dia tidak akan berdiri kecuali sama seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin, sempoyongan, tidak bisa berdiri tegak. Jadi, sempoyongan. Orang yang kalau kerasukan jin tidak bisa berdiri tegak, dia sempoyongan. Jadi, dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bai' sama seperti riba. Tidak bisa disamakan karena Allah tidak menyamakannya. Mereka mengatakan, "Oh, apa bedanya? Anda membeli Anda membeli barang 100.000, Anda jual 120.000. Anda untung 20.000. Anda mengintangkan uang ke seseorang 100.000, bunganya 20.000, kan sama. Barakallahu fikum. Anda dalam perdagangan Anda mempekerjakan orang, saya juga dalam meribakan uang juga mempekerjakan orang. Baik. Anda menggaji karyawan dari hasil usaha dagang Anda. Anda juga menggaji karyawan dari hasil usaha riba. Mereka mengatakan sama. Apa? Jadi, saya mengambil bunga ya karena dia mengambil manfaat dari uang yang saya utangkan kepadanya. Barakallahu fikum. Walhasil mereka menyamakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahadallahu al-bai'a wa harramar riba. Tidak ada maknanya kias kalau ada nas. Nas menyatakan haramnya riba dan halalnya jual beli. Maka tidak perlu ada kias-kias. Tidak boleh dikias. Kias itu dipakai kalau tidak ada nas. Disinilah letak kesalahannya iblis. Ketika dia mengkias sementara ada nas. Nasnya mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Itu nas, perintah untuk sujud. Jadi, adapun iblis dia mengkias dirinya. Tapi mana bisa ana sujud? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak bisa, saya lebih tinggi. Mana bisa saya sujud untuknya? La hawla wa la quwwata illa billah. Maka Daib Nas mengatakan tentang keharamannya. Daib, apapun alasannya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tidak dibolehkan untuk meribakan uang. Dan ini banyak usaha upaya orang melakukan riba dengan berbagai macam trik. Yang intinya adalah riba. Seperti bay'ul ina. Jual beli secara ina. Jual beli secara ina ini nampaknya jual beli padahal riba. Jadi, datang si A ke B. A ini pengen ngutang. Wahai si B, saya pengen ngutang. Jadi, biar saya tambah sedikit dari apa yang saya pinjam. Nah ini kan bunga namanya. Si B mengatakan, oh enggak boleh, enggak boleh begitu riba. Begini saja, kita jual beli. Baik. Begini saja. Ini ada mobil tua saya atau motor tua saya. Baik, kau mau ngutang berapa? 10 juta. Baik. Oh iya. Ini mobil tua saya hargakan 10 juta. Baik, sudah reot, berat. Baik. 10 juta. Dari utang. Paham? Dari. Atau 12 juta. Ditulis 12 juta. 12 juta. Telah dibeli sebuah mobil tua dengan harga 12 juta. Dibayar di tanggal sekian, di tahun sekian, bulan sekian. Satu tahun. Dibayar per tahap per bulannya. Barakallahu fikum. Pembeli si fulan tanda tangan, si penjual fulan tanda tangan. Tamal bai. Selesai. Jual beli. Sah. Jual beli kan? Sah secara syar'i. Jadi, sebelum A pergi membawa mobil, ini kan cuma modus ini, barakallahu fikum. Si A bukan mau mobil reot itu, bukan. Dia butuh duit. Baik. Yang jelas sudah tercatat transaksi mobil 12 juta. Kemudian si B, pemilik mobil pertama tadi yang telah menjual mobilnya, mengatakan, "Wahai si A, bagaimana kalau saya membeli mobilmu ini yang baru saja engkau beli? Saya membeli ulang kontan dengan harga 10 juta." Dengan harga 10 juta. Oh iya, tidak apa-apa. Dituliskan. Telah dibeli sebuah mobil dari si A, barakallahu fikum, seharga 10 juta tunai pada tanggal sekian. Tanda tangan masing-masing. Mobil tidak bergerak di tempatnya. Baik. Uang diperoleh oleh si A kontan 10 juta dan dia harus bayar 12 juta di tempo yang telah ditetapkan. Intinya, napa doi 10 juta kau bayar 12 juta? Itu ringkasnya. Cuma melalui proses bulet, melalui proses kucing-kucingan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nampaknya itu adalah transaksi halal, biasa-biasa saja, dibolehkan. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita. Kenapa? Karena intinya itu adalah riba. Barakallahu fikum. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Silakan jual beli. Silakan. Wa harrama ar-riba dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbihi fantaha. Maka barang siapa yang telah datang padanya peringatan ini dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti untuk meribakan uangnya, falahu masraf, maka boleh bagi dia melakukan pemutihan. Khalas. Mungkin selama ini dia mengutangkan uangnya, selama orang itu belum bisa membayar utangnya, maka akan berbunga-bunga-bunga-bunga terus. Barakallahu fikum. Maka setelah datang peringatan ini dia berhenti. Khas, saya tidak lagi membungakannya. Kau tidak perlu lagi membayar bunga. Dari sekarang engkau membayar pokoknya saja. Namanya falahu masalaf. Saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lagi mau mengambil bunga. Tapi uang yang kau ambil itu tadi, khas, tinggal engkau bayar mencicilnya, mencicil pokoknya, tidak lagi pakai bunga. Namanya pemutihan. Falahu masalah wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, dan siapa yang kembali kepada membungakan uang, meribakan uangnya, wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masyaallah, mengerikan, luar biasa. Baik. Dan riba bukan hanya dalam bentuk uang. Perhatikan ini, riba bukan hanya dalam bentuk uang. Betul dia ngutang, tapi ribanya bukan dalam bentuk uang. Seperti ada seorang datang tukang ojek, "Pak, mohon bantuannya, ini saya mau menikahkan anak, tapi uangnya tidak cukup. Tolong saya diberikan bantuan ya, sekitar 5 juta. 5 juta. Baik. Nanti insya Allah saya bayar. Baik. Ini jaminannya." Baik. Ditulislah perjanjian, barakallahu fikum, utang piutang. Tidak ada riba. Tidak ada riba. Tidak ada perjanjian riba. Baik. Selama ini bapak yang mengutangkan uang ini, sebelum dia mengutangkan uang, ketika dia memakai jasa ojeknya, dia bayar. Bayar. 10 ribu, 5 ribu. Barakallahu fikum. Tidak setiap hari sih. Tapi ketika si tukang ojek ini sudah menerima bantuan utang tadi, begitu orang yang memberikan utangan tadi minta jasanya ojek, ojek aja sini. Begitu sampai di tujuan, oh, enggak usah Pak, enggak usah bayar. Ketika dia tidak bayar, itulah riba. Barakallahu fikum. Ketika dia tidak membayar ojek tadi gara-gara piutang yang telah diberikan kepadanya, maka itulah riba. Tapi pemberian-pemberian yang ada setelah adanya utang piutang, maka itulah riba. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau alaihi salatu wasallam, dan ini sudah menjadi kaidah umum, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Semua piutang yang dengannya seorang mengambil manfaat, maka itulah riba. Seorang datang minta uang untuk ngemodal, modal usaha, karena ada momen-momen tertentu mungkin yang dengannya dia mempersiapkan barang lebih banyak. Tapi dia butuh modal, tambahan modal. Dia datang ke si A. Wahai si A, tolong saya diberikan. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak ada jaminan, tidak ada apa, tidak ada perjanjian riba. Kelas, tulis 50 juta. Kemudian yang telah mengutangkan ini 50 juta tadi, itu ngapir rumah itu, mau sewa berapa? Oh sudah, pakai juga. Baik. Dia menggratiskan rumah tadi untuk dipakai. Yang seandainya tidak ada utang piutang tadi, dia tetap memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan memberikan apa namanya, ketetapan berapa yang harus dia bayar. Tapi bayar per bulan atau bayar per tahun untuk sewa rumah. Tapi karena dia telah ngutang, begitu rumahnya mau disewa, dia mengatakan tidak usah sewa, silakan pakai saja. Maka itu adalah riba. Dan ini sudah menjadi kaidah yang dipakai oleh para ulama kita. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Jadi walaupun bukan dalam bentuk uang, walaupun tidak dalam bentuk perjanjian, tapi ma'ruf, juga termasuk riba. Barakallahu fikum. Ada orang yang tidak mengatakan ada bunganya apa. Tapi kalau orang yang mengutang, orang ngutang ke dia dan orang bayar dengan tambahan, dia terima tambahan itu. Ketika orang yang ngutang itu tidak menerima, tidak memberikan tambahannya, maka berikutnya dia tidak mendapatkan utangan. Jadi sudah menjadi kaidah. Kalau ngutang ke bapak itu harus memberikan tambahan. Ini juga termasuk riba. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau orang itu barakallahu fikum tidak mensyaratkan dan tidak meminta, barakallahu fikum, kemudian ada orang yang ngutang, kemudian dia mendapatkan hasil dari usahanya, dia mengembalikan uang dan memberikan sedikit tambahan, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tidak mengapa yang demikian itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutang unta ke seorang Arabi. Datang waktunya, Arabi itu datang, "Mana unta saya yang kalian utang dulu?" Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayarkan, carikan unta. "Ya Rasulullah, unta yang dulu kita ambil dari dia umurnya sekian, besarannya juga enggak seberapa. Yang ada kepada kita sekarang ini unta yang agak lebih tua dan badannya lebih besar." Kata Rasulullah, "Berikan saja." Baik. Orang yang baik, orang yang terbaik di antara orang yang baik dalam membayar utang. Barakallahu fikum. Ini tentang masalah utang. Barakallahu fikum, masalah bunga. Masalah bunga yang barakallahu fikum. Baik. Bunga ini ada kita enggak selesaikan tadi, enggak lupa. Yang dilaknat di situ adalah yang memakan bunga. Paham? Yang membungakan uangnya dan dia ngambil bunga. Wa mukilahu. Dia ngambil bunga, dia mengambil utang, kemudian dia membayar bunga. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang merentenkan, yang membayar renten juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah masyarakat yang ma'ruf bahwa yang dilaknat itu yang tidak boleh itu hanya apa? Hanya yang membungakan uang. Enggak, yang memberikan bunga juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katibahu, dan tukang catatnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidai, dan dua saksinya juga dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting barakallahu fikum, bukan cuma yang merentenkan uang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semua yang memiliki hubungan dan sangkut paut dengan masalah itu. Wallahul musta'an. Inna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.